Sekarang aku tak mau dan ku sudi, yeah. Hey, yeah. Hey, hey. Bom, bom, bom, hey, hey. Dulu aku suka pada dulu aku memang suka, oi, dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku, sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang aku tak mau, tak mau, tak, aku tak mau, tak mau, tak, aku tak mau, tak. Hey, sekarang tak, aku tak sudi, tak sudi, tak, aku tak sudi, tak sudi, tak, aku tak sudi, tak. Hey, dulu aku suka padamu, dulu aku memang, memang suka. Ku tak bisa. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwa. Tak, sekarang tak, takut tak sudi, tak sudi, tak, takut tak sudi, tak sudi, tak.